Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita telah sampai pada pembahasan at-takhsis al-munfasil, pengkhususan yang terpisah. Dan kemarin kita pelajari contoh-contoh dari beberapa bentuk takhsis munfasil ini. Di antaranya takhsisul kitab bil kitab atau takhsisul Quran bil Quran. Contohnya apa, Abdul Rahman? Nah, tayyib, contohnya tentang mutallaqat. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihin thalathata quru. Ya, ini mencakup lafadznya secara umum wanita-wanita yang dicerai. Iddahnya 3 kali haid. Dikeluarkan dari keumuman ayat ini atau dengan kata lain takhsis pada ayat yang lain tentang seorang apa? Wanita yang diceraikan sebelum dukhul, ya, tidak mempunyai iddah. Takhsisul kitab di sunnah, contohnya apa, Mbak Subhana? Pengkhususan dalil dari Alkitab dengan dalil dari hadis. Ayat tentang wasiat, baik, dikhususkan. Nah, Allah katakan yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain dan seterusnya. Ini umum mencakup anak-anak yang muslim ataupun yang kafir. Fi auladikum, karena aulad ini bentuk jamak kum yang dhamir. Nah, sisi umumnya ini ikhwani fillah al-mu'arraf bi bil indhofah. Auladikum mencakup semua anak-anak kalian. Allah wasiatkan untuk diberi warisan. Mereka tetap mendapatkan warisan, yang laki-laki 2 kali, perempuan. Tapi keumuman ayat ini dikhususkan apabila anaknya kafir tidak akan mendapati waris, atau bapaknya kafir maka dia tidak diwarisi. La yarithul muslimul kafira walal kafiru muslima. Tayyib. Kemudian takhsisul kitab bil ijma'. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Utsaimin, hampir semua contoh-contoh yang didatangkan oleh Ibnu tidak selamat dari kritikan, dan beliau sendiri mengakui ya belum mendapatkan contoh yang selamat. Naam, tentang pengkhususan dalil dari Al-Qur'an dengan ijma'. Kemudian berikutnya tentang takhsisul kitab bil qiyas. Ini pun diperselisihkan dengan perselisihan yang keras sekali dengan para ulama ikhwanul fillah, karena memang penetapan qiyas sebagai hukum syar'i ini terjadi silang pendapat di kalangan para fuqaha. Taib. Dan kesimpulannya bahwasanya kias, apabila kiasnya jali maka itu diterima. Apabila kias jali, yang jelas, naam, yang jelas, maka diterima sebagai dalil. Taib. Ada pun contoh yang disebutkan di sini tentang hukuman cambuk bagi seorang yang menuduh untuk zina, tayyib, atau seorang yang melakukan zina itu sendiri dikiaskan dengan dikhususkan pada keadaan apabila yang berzina itu budak laki-laki. Kalau budak laki-laki tidak dicambuk 100 kali, tapi dicambuk 50 kali. Apa dalilnya? Karena dikiaskan dengan budak perempuan. Kalau budak perempuan, apabilah hukumannya ketika dia berzina setengah dari hukuman orang merdeka. Taib. Kita masuk pada jenis berikutnya. Qala al-'allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa mithalu takhsisi sunnati bil kitab. Dan contoh pengkhususan dalil dari as-sunnah dengan dalil dari Al-Qur'an. Jenis ini ikhwan fillah jenis yang diperbolehkan. Di sana ada sebagian usuliyin yang menolak jenis ini ikhwan fillah, tapi pendapat tersebut tidaklah benar. Boleh, karena kedua-duanya adalah wahyu. Kedua-duanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Contohnya qauluhu sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Al-hadith. Hadis siapa ini, Arif? Hadis Ibnu Umar. Taib, aku diperintahkan untuk merangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang hak kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Nah, hadis ini khussa biqaulihi ta'ala, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadin wa hum saghirun. Di sini zahir dari hadis apa ikhwani fillah, terus akan diperangi sampai masuk Islam. Ya tidak. Berarti orang kafir, karena tetap dalam kekafirannya harus diperangi terus. Nah, keumuman hadis ini dikhususkan dengan ayat yang disebutkan di sini pada surat At-Taubah ayat 29, Allah perintahkan untuk merangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mau mengharamkan apa yang Allah haramkan, demikian pula yang Rasulullah SAW haramkan, dan tidak beragama dengan agama yang hak dari kalangan ahlul kitab, hatta yu'tul jizyah ayyadi wa hum saghirun, sampai mereka memberikan jizyah, membayar jizyah dalam keadaan mereka hina. Paham? Jadi keumuman ayat yang memerintahkan untuk memerangi semua orang-orang kafir sampai mereka masuk Islam, ini dikhususkan apabila orang kafir ini mau membayar jizyah. Nah, dan dalam ayat orang kafir dari kalangan ahlul kitab. Ya, apabila ahlul kitab tidak mau Islam tapi dia mau membayar jizyah, maka tidak diperangi. Paham sisi pengkhususannya? Jadi ini contoh dalil dari as-sunnah yang dikhususkan dengan dalil dari Al-Qur'an. Qala wa mithalu takhsisi sunnati bisunnah. Ini banyak sekali. Taib. Banyak sekali contoh pengkhususan dalil as-sunnah dengan as-sunnah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fima saqatis sama'u al-ushru. Di antaranya tentang masalah zakat pertanian. Fima saqatis sama'u al-ushru, pada pertanian yang diairi dengan air hujan, maka zakatnya 1/10. Taib, pertanian tak ada hujan dalam istilah. Taib, nah, keumuman hadis ini ikhwani fillah, kalau kita perhatikan mencakup semua. Ya, keadaan baik panennya sedikit ataupun panennya banyak. Maksudnya sekarung atau dua karung tetap diambil sepersepuluhnya. Tapi keumuman hadis ini dikhususkan dengan hadis yang lain, bahwasanya dimaksud apabila ya, lima wasat ke atas. Sebagaimana dikatakan di sini, khussa biqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fi ma duna khamsati ausukin shadaqah. Tidak ada pada hasil panen yang di bawah lima wasat itu sedekah yang wajib, yakni zakat. Tidak ada. Nah, tidak ada untuk hasil panen yang kurang dari lima wasat itu zakatnya. Ada pun seorang mau bersedekah, silakan sedekah, tapi tidak dinamakan zakat. Dan tentang perincian tanaman-tanaman apa saja yang diwajibkan ditunaikan zakatnya, insyaallah pada pembahasan fikih, karena tidak semua tanaman, ikhwanillah, tidak semua tanaman, tapi Rasulullah SAW telah sebutkan beberapa jenis ya hasil-hasil pertanian yang diwajibkan untuk ditunaikan zakatnya. Sedangkan selain itu maka tidak. Lombok walaupun panennya ya satu truk, ya tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Ini zakat yang wajib. Akan tetapi ya, kalau dia mau bersedekah itulah yang bagus. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk bersedekah mengeluarkan sebagiannya pada yaumul hasadi, pada hari dia memanennya. Adapun dinamakan zakat maka tidak. Dan ini penting ikhwanillah untuk seorang memahaminya. Karena sekarang banyak dengan seruan-seruan zakat, alhamdulillah, ada zakat profesi yang diambil dari gaji bulanan. Nah, ini malah menghilangkan pahala jadinya. Kenapa pahalanya jadi hilang? Kenapa? Karena dia masuk dalam bid'ah. Ya, kalau dia namakan sedekah, maka akan diterima. Memang sedekah, ya, semampu dia berapapun, itu disunahkan. Tapi kalau seseorang menamakan zakat, ya dia gaji bulanan, mendapatkan gaji bulanan kemudian dipotong 2,5%, ya dinamakan zakat mal, ya dinamakan zakat mal. Ini malah menjadikan hal tersebut tertolak. Rasulullah katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka tertolak. Dan ini banyak terjadi pada pegawai negeri ya khonifillah, yang memiliki semangat dan tapi disemangati juga oleh sebenarnya ya ada, kalau didengar terkadang secara keadaan terpaksa. Ya terpaksa ini yang dipotong, ini zakat dan seterusnya, sudah langsung dipotong dan seterusnya. Dengan nama zakat profesi. Kalau itu pajak. Sini sekarang zakat. Kalau potongan itu lain lagi. Maksudnya potongan itu urusan pemerintah. Dalam artian baik zalim atau tidaknya itu pemerintah. Sekarang kan di atas namakan agama. Bahwasanya itu muncul lagi, yaitu zakat profesi. Zakat profesi ini biasanya untuk orang-orang yang punya semangat saja, orang-orang yang punya semangat agama. Nah, tapi dengan istilah zakat profesi akhirnya malah tertolak, sayang. Kasihan Evanifina, dia sudah mengeluarkan hartanya, tapi tertolak. Kenapa? Karena dia jatuh dalam bid'ah. Jadi semuanya harus dikenakan zakat, diambil 2,5%. Masing-masing daerah. Nah, maka kalau yang tahu untuk meniatkan saja, niatkan saja sedekah. Niatkan saja sedekah. Kenapa? Karena zakat ada aturannya. Zakat tidaklah diambil kecuali setelah sampai nisab, batas minimal harta yang dimiliki. Dan nisab ini pun akhwanifillah disyaratkan, syarat yang kedua itu mencapai haul. Bahwasanya harta yang telah mencapai nisab itu ada pada dirinya selama satu tahun. Nah, selama satu tahun. Adapun kemudian tiap bulan, ini bukan zakat namanya. Tidak ada Rasulullah mengambil zakat bulanan. Tapi kalau seorang tidak ikhlas, maka ini kedzaliman namanya. Dan mengambil harta manusia tanpa hak. Silakan untuk bersedekah sebanyak-banyak, silakan. Tapi kalau kemudian menggunakan istilah zakat, maka ini jatuhnya dalam bid'ah. Maka yang mendapati saudaranya demikian dinasihati untuk meniatkan sedekah, meniatkan infak, ini akan mendapatkan pahala. Dan kalau memang sudah diwajibkan, ya hatinya ditundukkan untuk ikhlas, ya, diniatkan kepada ya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nakta bi hadza subhanallah.